الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن هيأ لنا أسباب اللقاءات للدروس والمذاكرة. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk terselenggaranya berbagai macam pertemuan ini yang di dalamnya berisi pelajaran-pelajaran dan memurajaah. ثم أشكر الإخوة الأساتذة في ميدان الذين سعوا لهذا الترتيب والإعداد الجيد الممتاز لهذه الدورة. Kemudian saya berterima kasih kepada para ustaz yang ada di wilayah kota Medan ini yang mereka telah berupaya untuk menyelenggarakan acara seperti ini dan menertibkannya. وعلى رأسهم أخونا الأستاذ أبو عكاشة. Dan yang terutama dari mereka adalah saudara kami الأستاذ أبو عكاشة. وجميع من معه من إخوانه. Dan seluruh yang bersama beliau dari saudara-saudaranya. ثم أشكر الجهات الدينية الرسمية وجهات المسجد على إتاحة هذه الفرصة وتسهيل اللقاء. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kementerian Agama, demikian pula kepada pengurus takmir masjid ini yang telah menyiapkan dan memberi kemudahan untuk terselenggaranya pertemuan ini. وقد سمعتم من إخواني المشايخ خلال هذه الأيام. Dan kalian telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh para syekh di hari-hari ini. Ma arju an yanfa' Allah tabaraka wa ta'ala bihi al-jami'. Yang dengannya aku berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada seluruh kita. Falaysa al-maqsudu kathrat ad-durus wal kalimat. Bukan yang menjadi tujuan dari pertemuan-pertemuan ini banyaknya pelajaran dan banyaknya kalimat-kalimat yang disampaikan. Innamal maqsud al-intifa' wal-istifadah. Namun yang menjadi maksud dan tujuan utama adalah mengambil manfaat dan faidah darinya. Wa hadha yadhhar bil-hirs 'ala al-'amal bima 'alimna. Dan ini akan nampak dari semangat kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Wa ta'limi ghairina lah. Dan mengajarkan kepada selain kita apa yang telah kita ketahui tersebut. Wa da'wati an-nas billati hiya ahsan ila hadzal khair. Dan mengajak manusia dengan cara yang terbaik agar mereka pun melakukan kebaikan ini. Fa inna al-khalal yakunu bi ahadi amrayn. Karena sesungguhnya terjadinya ketimpangan itu disebabkan karena salah satu dari dua perkara. Imma adamul ilm bil haqq alladhi anzalahu Allah ta'ala. Ada kalanya seseorang tidak memiliki ilmu dan tidak mengetahui kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yujadu fi kathirin minal muslimin wa lil asaf. Dan ini sangat disayangkan sekali ditemukan banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Wa huwa al-jahl bima anzala Allah 'ala rasulihi. Yaitu kejahilan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Wal jahl madhmumun syar'an wa 'aqla. Dan kejahilan merupakan perkara yang tercela baik dari sisi syariat demikian pula dari sisi akal. ولهذا جاءت الآيات والأحاديث في فضل العلم وأهله. Oleh karena itu telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Wal jahal qisman, dan kejahilan itu terbagi menjadi dua bahagian. Al qism al awwal adamul ilm bil haq, yang bahagian yang pertama tidak mengetahuinya seseorang tentang kebenaran. Wal qism al thani al inhirafu fi fahmi, dan bahagian yang kedua adalah penyimpangan di dalam memahami kebenaran itu. Wa huwa alladhi yusamma 'inda al-'ulama al-jahl al-murakkab, dan ini yang dinamakan di kalangan para ulama jahil murakkab. Wa hatta na'rif al-farq bainahuma, dan agar kita bisa membedakan di antara keduanya. Fal-jahl al-awwal 'adamu 'ilmika bid-dalil, jahil jenis yang pertama yaitu engkau tidak mengetahui dalil tentang sesuatu. Nabahna miraran anni la uhibbu at-taswir, dan kami sudah mengingatkan berkali-kali bahwa saya tidak suka untuk dipotret. Al-matlub al-istima' lil kalam lil intifa', yang dituntut bagi kalian semua adalah mendengarkan ucapan dan mengambil manfaat darinya. Wa 'adam al-inshighal bil jawalat wa at-taswir, dan tidak tersibukkan dengan HP dan pemotretan. Tamayyizu buyut Allah wa majalis al-'ilm, maka hendaknya kalian membedakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan majelis-majelis ilmu. An majalis al-hafalat, dibandingkan majelis-majelis yang banyak diucapkan padanya ucapan-ucapan yang tidak jelas. Ihtammu bima yuqalu lakum, dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang dikatakan kepada kalian. Hatta yahsura al-intifa'u insya'Allah, agar kemudian manfaat itu bisa diraih insya'Allah. Wal malaika qad sajjalat hudurakum, dan para malaikat telah mencatat kehadiran kalian. Fama yahtaj ila an tuwathiqu dhalik, sehingga kalian tidak perlu untuk membuat dokumentasi tentang hal ini. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, di mana mereka melantunkan kitab Allah. Wa yatadzakarunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan ketenangan di dalam diri-diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa hafathuhumul malaikah, dan para malaikat mengitari mereka. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Hadhihi jawa'iz wa 'ataaya arba' min rabbil 'alamin, maka ini adalah merupakan pemberian dan hadiah yang empat macam yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Ihtasibuha wa tulubuha min Allah, maka hendaknya kalian memperolehnya dan mintalah kepada Allah. La farqa fi dhalik baina ar-rijali wan nisa, tidak ada perbedaan dalam hal meraih keutamaan ini antara kaum lelaki dan wanita. Idzan an-naw'ul awwal min al-jahl 'adamu 'ilmika bid-dalil min al-aya aw al-hadits. Jadi jenis yang pertama dari jenis kejahilan adalah engkau tidak mengetahui ilmu tentang perkara tersebut dari ayat ataukah dari hadis. Wan naw'u tsani fahmuka lil aya wal hadis khata'an. Adapun jenis yang kedua dari kejahilan adalah engkau memahami salah terhadap ayat dan hadis tersebut. Wa hadza ashad, dan jenis yang kedua ini lebih parah. Li'anna sahibahu yadhunnu nafsahu muta'alliman wa huwa jahil, sebab pemilik kejahilan ini dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu tentang hal tersebut dalam keadaan dia jahil tentangnya. Fayata'awwalu al-aya wa yufassiruha 'ala ghairi ma arada Allah, lalu kemudian dia pun menta'wil ataukah menafsirkan ayat berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yata'awwalu al-hadits 'ala ghairi ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dia menafsirkan hadis berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-kalimat an-nafi'ah allati turwa 'an al-Imam Asy-Syafi'i qawluhu, dan termasuk di antara ucapan yang bermanfaat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i adalah perkataan beliau, amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah, aku beriman tentang apa yang datang dari Allah berdasarkan kehendak dan maksud yang diinginkan oleh Allah, wa amantu bima jaa'a 'an rasulillah 'ala murad rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah berdasarkan maksud dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dhallat al-firaq ad-dhalla illa bihadha, dan tidaklah tersesat kelompok-kelompok yang sesat tersebut kecuali disebabkan karena perkara ini. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna qauman ya'tuna min ba'dihi, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan bahwa ada satu kaum yang akan muncul setelah beliau, yufassirun al-Qur'an 'ala ghairi ma arada Allah, mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim menyelisihi apa yang dikehendaki oleh Allah. Wahumul khawarij wa man salaka tariqatahum, yaitu mereka kelompok khawarij dan yang mengikuti metode mereka. Fa fi musnad Ahmad min hadith Uqbah, disebutkan dalam musnad Al-Imam Ahmad dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fil kitab, binasanya umatku ini dalam perkara Al-Kitab. Thumma fassara dzalika faqala, lalu kemudian beliau menafsirkan hal tersebut dan mengatakan, qaumun yaqra'una al-Qur'ana yata'awwalunahu 'ala ghairi ma arada Allah, yaitu munculnya suatu kaum di mana mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim menyelisihi apa yang dikehendaki oleh Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, inna minkum man yuqatilu ala ta'wil al-Qur'an kama qatalna ala tanzilih, sesungguhnya di antara kalian ada yang berperang dalam hal mentafsirkan Al-Qur'anul Karim sebagaimana di antara kalian ada yang berperang karena perkara diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Qalu man huwa ya Rasulullah, maka mereka bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Qala sahibun na'lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik dua sandal. Fadakhala Ali radhiyallahu anhu wa biyadihi na'lahu kana yakhsifuhuma yakhituhuma, maka masuklah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika itu beliau memakai kedua sandal yang biasa beliau menjahitnya. Fawaqa'a dhalika lamma qatala Ali wa man ma'ahu min as-sahaba radhiyallahu anhum al-khawarij, dan apa yang diterangkan oleh Nabi ini pun terjadi ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersama beliau memerangi kelompok khawarij. Wa jami'u man ibtada'a fid din faqad fahima khata'an min ayatin aw hadith, dan siapa saja atau seluruh yang memahami agama ini yang melakukan bid'ah padanya, maka sungguh dia telah salah di dalam memahami ayat atau hadis. Walihada ja'ala Allah lana mizanan lil fahm wal istidlal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita timbangan yang dengannya kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut. Ala wa huwa fahmu as-sahabah wa istidlaluhum, yaitu dengan menggunakan pemahaman para sahabat dan cara mereka menjadikan ayat atau hadis tersebut sebagai dalil. Faman da'aka ila syai'in wastadalla bi ayatin aw hadis, maka siapa yang mengajak engkau kepada sesuatu lalu kemudian dia berdalil dengan satu ayat ataukah satu hadis, فقل له أين عمل الصحابة وكيف فهموه. Maka katakan kepadanya di mana amalan para sahabat dalam perkara itu dan bagaimana cara mereka memahaminya. والأمثلة على هذا كثيرة ليست موضع كلمتي لكم. Dan permisalan-permisalan tentang hal ini banyak, namun ini bukan yang menjadi inti pembahasanku kepada kalian. أما النوع الثاني من الخلل. Adapun jenis yang kedua dari ketimpangan dan kekeliruan di dalam memahami sesuatu, fahuwa adam al-amal bima qad alimnahu min dinina, yaitu tidak mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agama kita ini. Katsirun min al-muslimin ya'rifu anna hadha mathalan haramun wa hadha wajib. Banyak dari kalangan kaum muslimin mereka mengetahui misalnya ini adalah perkara yang haram dan ini adalah perkara yang wajib. Sawa'an fi ibadatillah au fi mu'amalati al-khalq. Baik yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah atau yang berkaitan dengan pergaulan di antara sesama makhluk. Lakinnahu la ya'mal bima 'alim. Akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui tersebut. Faya'si Allah wa rasulahu 'an 'ilm. Lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berilmu tentang hal itu. Fanas'alullah an yusliha ahwalal muslimin ajma'in. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbaiki kondisi seluruh kaum muslimin. Fa inna ma qad 'alimnahu syai'un thayyib. Karena sesungguhnya apa yang telah kita ilmui itu adalah sesuatu yang baik. Idza 'amilna bihi aw bi nisfihi najawna insyaallah. Apabila kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui tersebut dan tentang nasihat yang terkandung di dalamnya, maka niscaya kita akan selamat insyaallah. Lakin al-'ilm yunsa. Akan tetapi ilmu itu sering dilupakan. Wa yaqil fil nas. Dan menjadi sedikit di tengah-tengah manusia. Wa khassatan idza dhahaba ahluhu wa hamalatu min ahli al-'ilm bil maut. Lebih terkhusus lagi apabila telah banyak dari kalangan para ulama mereka telah wafat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-muttafaq alaih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadith muttafaqun alaih. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah apabila hendak mencabut ilmu di sebuah negeri maka bukan dengan cara dicabutnya dari seluruh dada-dada manusia. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu tersebut dengan cara dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, hingga apabila tidak lagi tersisa satu pun dari orang yang berilmu. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka manusia pun mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil tentang ilmu. Juhalan 'ala al-qismain as-sabiqain, yaitu orang-orang yang jahil dengan dua jenis kejahilan yang telah disebutkan. Al-jahl al-murakkab atau al-jahl al-basit. Baik kejahilan yang berlipat ataukah kejahilan yang sifatnya ringan. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Maka ketika itu manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, lalu kemudian mereka ditanya dan mereka mengeluarkan fatwa yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Wa ilaju hadzal nisyan bil mudzakarah. Maka solusi dari kelupaan tersebut adalah dengan cara mengulang-ulangi ilmu yang telah kita ketahui. Wa nashrul ilm bainana, dan menebarkan ilmu di antara kita. Laisa faqat fil masjid wal hilaq fil masjid. Bukan hanya sekedar di masjid dengan cara membuat-buat halaqah di masjid. Fi sayyaratina, fi turuqina, fi buyutina. Namun kita mengulang-ulanginya baik kita ketika berada di mobil kita atau pada saat kita berada di rumah atau di jalan-jalan. Fi liqa'atina al-usariyya wal-ijtima'iyya natadhakar masail al-ilm. Demikian pula pada saat pertemuan-pertemuan kita bersama dengan keluarga bersama dengan masyarakat, maka penting bagi kita untuk mengulang-ulangi ilmu tersebut. Nu'allimul jahil. Kita mengajarkan kepada orang yang jahil. Wa nunabbihul ghafil. Dan mengingatkan kepada orang yang lalai. Wa na'idhu al-'asi. Dan kita menasihati orang yang bermaksiat. Wa nuraghibu al-mu'rid 'anil 'ilm. Dan kita senantiasa mengajak kembali orang yang meninggalkan ilmu tersebut. Fa idza qumna bima taqaddam. Apabila kita menegakkan apa yang telah kita sebutkan ini, minal ilmi wal amal, dari berilmu kemudian mengamalkannya, faqad salakna tariqal izzah, maka sungguh kita telah menempuh jalan kemuliaan. Qala ta'ala qul lillahil izzatu jami'a. Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya, katakanlah milik Allah Azza wa Jal seluruh keagungan. Wa qala tabaraka wa ta'ala qul illahumma malikal mulk. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman yang artinya, katakanlah, ya Allah, engkau lah yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha'a wa man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Fallahu akhbarana bi annahu yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Maka Allah Azza wa Jal yang memberitakan kepada kita bahwa dialah yang mengagungkan dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Sawa'an min al-afrad aw al-umam wa ad-duwal. Dan hal ini sama saja baik yang berkaitan dengan individu atau yang berkaitan dengan umat secara umum atau yang berkaitan dengan negeri-negeri. Walakinnahu subhanahu akhbarana bi asbabil 'izzah linaslukaha wa na'mal biha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita sebab-sebab untuk meraih kemuliaan agar kemudian kita menempuh jalan tersebut dan mengamalkannya. Kama akhbarana muhadziran lana an asbabiz dhul. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita sebagai bentuk peringatan dari sebab-sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kehinaan. Wallati yajma'uha ma'siyatullah wa ma'siyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang semua yang menjadi sebab kehinaan itu terkumpul pada kemaksiatan seseorang kepada Allah dan kemaksiatan seseorang kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala وَإِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kehinaan. فَهَذَا سَبَبٌ جَامِعٌ لِلذُّلْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka ini adalah merupakan sebab yang mengumpulkan seluruh kehinaan wal'iyadzu billah. Afwan, wa qala ta'ala walillahil 'izzatu wa lirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya milik Allah kemuliaan itu dan milik rasulnya dan milik kaum mu'minin, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui. Wa fi sahih Muslim, dan disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qaal, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab ay al-Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dan memuliakan dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan merendahkan yang lainnya juga dengan Al-Quran. يرفع الله بهذا القرآن من علمه وتمسك به. Allah Azza wa Jal mengangkat dan memuliakan kedudukan sebahagian kaum dengan Al-Quran ini bagi mereka yang senantiasa berilmu tentangnya dan berpegang teguh dengannya. وَيَضَعُ بِهِ مَنْ خَالَفَهُ وَعَارَضَهُ. Dan dengan Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan sebagian kaum, yaitu mereka yang menyelisihinya dan menentangnya. كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Qablaha, al-ayah qablaha. Qala, na'am, qala ta'ala qablaha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Na'am. Allah Azza wa Jal menyebutkan sebelum ayat ini, yang artinya barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Qala Ibn Abbas wa ghayruhu min a'immat as-salaf. Berkata Ibn Abbas dan yang lainnya dari para imam-imam as-salaf. Takaffala Allah liman ittaba'a hadha al-Qur'an wa 'amila bih. Allah Azza wa Jal telah memberi jaminan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'anul Karim ini dan mengamalkannya. Alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Bahwa dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Wa a'zamu asbabil 'izzati tauhidullah ta'ala. Dan yang terbesar dari sebab-sebab kemuliaan seseorang adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man wahhada Allah faqad 'arafa haqqah. Sebab barang siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia telah mengetahui apa yang menjadi hak Allah. وَاسْتَحَقَّ الْأَمَنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sehingga dia berhak untuk meraih keamanan di dunia, demikian pula di akhirat. كَمَا قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَيْ بِشِرْكٍ لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya tersebut dengan kezaliman, yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. وشرع الله تبارك وتعالى لنا العبادات العظيمة. Dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan syariat bagi kita sekalian berbagai macam jenis ibadah yang agung. تحقيقا لعبوديته. Sebagai bentuk mewujudkan prinsip ibadah kita kepadanya. فإن عزة المؤمن في الذل لله تعالى والخضوع له. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sikap berserah dirinya dia kepada Allah dan dia tunduk dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama annahu syara'a lana min al-ibadat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mensyariatkan kepada kita di antara berbagai macam jenis ibadah. Ma yuqawwi qulubana. Yaitu sesuatu yang menguatkan hati-hati kita. Wal qalbu idza qawiya wa salah salaha sa'irul amal. Dan hati itu apabila dia menjadi kuat dan baik akan menyebabkan baiknya seluruh amalan kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis al muttafaq alaihi an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiya al qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang terdapat sepotong daging kecil, apabila itu baik akan menyebabkan baiknya seluruh tubuhnya, dan apabila itu buruk akan menyebabkan buruknya seluruh tubuhnya, dan ketahuilah itu adalah kalbu. Wa a'zamul ibadat al-ibadatul qalbiyyah. Dan ibadah yang paling agung adalah ibadah yang berkaitan dengan hati kita. Fa min a'malil qulub. Maka termasuk di antara amalan yang berkaitan dengan hati, mahabbatullah ta'ala, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyyatuhu ta'ala wal khauf minhu. Dan rasa takut seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Wa tawakkulu 'ala Allah ta'ala. Dan bertawakal hanya kepada Allah ta'ala. Wal raja' lima 'indahu min al khair. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan yang ada dari sisinya. Fal qalbu alladhi takunu fihi hadhihi al ibadat. Maka hati yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ibadah ini, yakunu azizan shuja'an mutawakkilan 'ala Allah. Maka hati itu menjadi hati yang mulia dan menjadi hati yang pemberani, yang senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Wa tatba'uhu jawarihuh. Lalu kemudian hal itu akan diikuti oleh anggota tubuhnya. Wa hakadha unzuru ila al-ibadat al-badaniyah. Dan demikian pula kalian perhatikan kepada berbagai macam jenis ibadah fisik. Wa ma fiha min tawthiq ar-rawabit baina al-muslimin. Dan apa yang terkandung di dalam ibadah tersebut dari menyatukan dan memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Fata'ammalu hadhihi as-salawat al-khams wa wujubi iqamatiha jama'atan fil masajid. Maka coba kalian memperhatikan solat-solat lima waktu ini dan kewajiban kaum muslimin untuk menegakkannya di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid. Wastifaful muslimina ala ikhtilafi a'marihim. Dan kondisi kaum muslimin yang mereka membuat saf-saf dengan berbagai macam jenis amalan mereka. Wa qabailihim wa manasibihim fid dunya. Dalam keadaan berbeda asal kabilah mereka, demikian pula berbeda-bedanya status dan jabatan-jabatan mereka dalam kehidupan dunia. Wa ikhtilafi alsinatihim wa lughatihim. Dan demikian pula berbedanya lisan-lisan atau bahasa-bahasa mereka. Kulluhum yastaffuna khams marrat khalf imam wahid. Mereka semuanya melakukan barisan atau saf di belakang satu imam. Wa yatafaqqadu almuslimun ba'dhum ba'dhan fi az-zakah. Dan demikian pula dalam hal menunaikan zakat, di mana kaum muslimin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling memberi bantuan. Tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Di mana harta zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang-orang miskinnya mereka. Wa hakadha ijtima'uhum fi siyamihim wa salawatihim litarawih fi Ramadan. Demikian pula berkumpulnya kaum muslimin pada saat mereka berpuasa dan ketika mereka berkumpul melaksanakan solat tarawih di bulan Ramadan. Wa tafaqqudihim li ikhwanihim fi zakat al-fitr. Demikian pula mereka senantiasa memberi bantuan kepada saudara-saudara mereka pada saat mereka mengeluarkan zakatul fitr. Ila baqiyyah al-ahkam wal ibadat asy-syar'iyyah. Dan yang lainnya dari sekian banyak hukum-hukum dan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wa hakadha ma syara'ahu Allah lana fil muamalat. Demikian pula apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dalam urusan pergaulan. Fa farada 'alaina huquqan min ba'dina li ba'd. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Fa'azzama haqqal walidain jidda. Maka Allah Azza wa Jal sangat memuliakan hak kedua orang tua. Wa haqqal jiran. Demikian pula hak para tetangga. Wa haqqal azwaj ala zawjatihim wa zawjati ala azwajihinna. demikian pula hak seorang suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami. وحق الأجراء والعمال عند صاحب العمل. Demikian pula hak para buruh dan orang-orang yang disewa untuk bekerja bagi mereka yang memiliki pekerjaan dan amalan. هذا من حيث العلاقة الفردية. Ini apabila tinjau dari sisi hubungan secara individu. وهناك حق عظيم جدا هو من أعظم أسباب العزة. Dan di sana ada hak yang sangat agung sekali yang itu termasuk di antara sebab-sebab untuk meraih kemuliaan. Bihi tuhfabul ummah. Bihi tuhfabul ummah. Yang dengannya umat ini terjaga dan terpelihara. Wa tuhafiz ala quwwatiha. Dan akan menjaga kekuatannya. Fi amniha wa iqtisadiha. Dalam hal keamanannya dan dalam hal perekonomiannya. Wa fi hifdhi dima'iha wa amwaliha. Demikian pula dalam hal menjaga darah-darah mereka dan harta-harta serta kehormatan mereka. Wa fi haibatiha fi 'uyuni a'da'iha. Demikian pula dalam hal kewibawaannya di hadapan musuh-musuhnya. Hadha al-haqqul jama'i. Maka hak yang berkaitan dengan sosial masyarakat ini, wahuwa fardun ala kulli muslimin wa muslimah, fardun wajib, dan itu adalah merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Huwa haqqu wulati amri almuslimin wa hukamihim, yaitu apa yang menjadi hak para penguasa dan pemerintah mereka. Wa almuhafazati ala haibatihim wa sultanihim, dan senantiasa menjaga kewibawaan penguasa tersebut. Wa tahrimil khuruj alaihim, dan diharamkannya untuk melakukan pemberontakan kepada mereka. Wa tahrimi munaza'atihim fi ikhtisasatihim, dan diharamkannya melakukan intervensi kepada para penguasa dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan dan wewenang mereka. Fi idarati awda'il bilad wa siyasatiha ad-dakhiliyah wal kharijiyah, dalam hal mengatur berbagai macam kondisi yang ada di negara-negara tersebut dan dalam hal mengatur perpolitikan dalam negeri atau di luar negeri. Wa tahrim nashri ma'aibihim, dan diharamkannya menebarkan apa yang menjadi aib-aib penguasa tersebut. Wa tahrim al-inkar aw al-i'lan bil-inkari wan-nasihati lahum, dan diharamkannya untuk melakukan pengingkaran secara terang-terangan dan dalam hal memberi nasihat secara terang-terangan kepada mereka. Jalasa rajulun bijwari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ada seseorang duduk di samping Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Wa sa'ada amiru jaysh 'ala al-minbar wa 'alayhi thiyabun raqiqa khafifa. Lalu kemudian ada seorang pemimpin pasukan, dia naik di atas mimbar dan dalam keadaan dia memakai atau mengenakan pakaian yang tipis. Faqala shaffafa. فقال لمن حوله. Lalu kemudian هذا الرجل. Lalu kemudian orang ini dia berkata kepada orang yang ada di sekitarnya. انظروا إلى أميرنا هذا قائد جيشنا هذا يعني. Coba perhatikan kepada pemimpin pasukan kita ini. يلبس ثياب الفساق. Dia mengenakan pakaiannya orang-orang fasik. فنظر إليه أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Abu Bakar pun melihat kepada orang tersebut dan Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال له لا تقل ذلك. Dan beliau mengatakan kepada orang itu, jangan kamu mengucapkan hal itu. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Karena sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man ahana sultan Allah fil ardh ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Ta'ammalu umuran tafaqqahu fiha. Maka hendaknya kalian memperhatikan beberapa perkara yang dengannya kalian mempelajarinya. Hadha amiru jaysh wa laysa huwa al-khalifah al-'am. bahwa di dalam hadis ini yang disebutkan adalah pemimpin pasukan. Dia bukanlah seorang pemimpin secara umum terhadap sebuah negeri. Wal mutakallim kallama Abu Bakr ta wa man ma'ah wa lam yanshurhu alanan. Dan orang yang berbicara ini, lelaki yang berbicara ini, dia hanya berbicara kepada Abu Bakrah dan orang-orang yang di sekitarnya, dan dia tidak berbicara di hadapan khalayak ramai secara umum. Wal kalam kana intiqadan li libasihi. Dan pembahasan yang dia sebutkan itu adalah kritikan terhadap pakaian si pemimpin pasukan ini. Al hukmu min sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal fi'l. Lalu kemudian hukum yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan lelaki ini. Annahu min ihanati sultanillah wa anna sahibahu mutawa'adun bi ihanatillahi lah. Dan bahwasanya hal tersebut termasuk di antara bentuk penghinaan atau perendahan terhadap penguasa, dan itu adalah merupakan sebab Allah Azza wa Jal menghinakan orang yang menghinakan penguasa tersebut. Aina ya'ti intiqaduhu lis-saub mimma yaquluhu katsirun min aktsarun nas al-yawm ala hukamihim. Lalu bandingkan dengan apa yang disebutkan di dalam kritikan ini, di mana dia hanya mengkritik soal pakaian saja, lalu kemudian bandingkan dengan sekian banyak kritikan manusia terhadap penguasa-penguasa mereka. Qarinu baina hadhihi al-hadithah wa baina ma yajri al-yawm baina al-muslimin. Silakan kalian membandingkan antara kejadian yang disebutkan dalam kisah ini dengan apa yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah manusia. Thumma ya'ti man yaqulu lak. Lalu kemudian datang seseorang mengatakan kepadamu. Sabab dhulli al-ummah wa 'adam 'izziha 'adam tatbiq al-hukam lis-syari'ah. Bahwa sebab kehinaan umat ini dan sebab tidak adanya kemuliaan bagi umat ini adalah karena para penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah. قل له وهل أنت وأحزابك وجماعاتك طبقت الشريعة في عدم إهانة سلطان الله والحفاظ على هيبته؟ Maka katakan kepada orang ini, apakah kamu bersama dengan kelompok dan golonganmu itu, apakah engkau telah menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal tidak diperbolehkannya menghinakan dan merendahkan penguasa yang ada di muka bumi ini. Waqad dzakara al-'allamah al-Qarafi al-Maliki fi kitab adh-dhakhirah. Dan telah disebutkan oleh al-'allamah al-Qarafi al-Maliki dalam kitabnya adh-dhakhirah, anna min qawa'idi ad-din al-muhafadhah 'ala haybati ulil amr. Bahwa termasuk di antara prinsip-prinsip di dalam agama ini adalah menjaga kewibawaan penguasa. Al-yawm al-intiqad al-mu'lan al-kabir min al-hakim ila man duna wa laysa faqat qa'id jaysh. Dan sekarang ini kritikan yang diarahkan itu justru diarahkan kepada penguasa tertinggi dan yang berada di sekitarnya. Bukan hanya sekedar kritikan itu ditujukan kepada pemimpin pasukan. Wallahi law taddaqa al-muslimuna hadha al-asl wal-haq al-'azim. Demi Allah, kalau seandainya kaum muslimin mereka menerapkan prinsip yang agung ini, la ra'aw al-'izzah fi ijtima' kalimatihim. Maka mereka akan melihat kemuliaan dengan bersatunya kalimat mereka. Wa wahdatihim, dan adanya sikap persatuan di antara mereka. Wa quwwat iqtisadihim wa sina'atihim wa tijaratihim, dan akan menyebabkan kekuatan di dalam perekonomian mereka, demikian pula dalam hal perdagangan mereka. Wa quwwatihim al-askariyah, demikian pula akan menyebabkan munculnya kekuatan dari sisi persenjataan mereka dan dari sisi pasukan mereka. Karena Allah khatab al-hukam ulat al-amr wad-dawl biqoulih. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada para penguasa dengan firman-Nya, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Dan hendaknya kalian mempersiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian dan demikian pula dari menggunakan kuda-kuda tempur. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. Di mana dengannya kalian mendatangkan rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga musuh-musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Fa hunaka asbabun syar'iyyah lil 'izzah. Maka di sana ada sebab-sebab syar'i untuk meraih kemuliaan. Wa hunaka asbabun dunyawiyyatun yajib al-akhdh biha. Dan ada pula sebab-sebab yang bersifat duniawi yang wajib bagi seseorang untuk berpegang dengannya. Wa hunaka asbab yukhatab biha kullu wahidin minna fi nafsihi. Dan di sana ada pula sebab-sebab kemuliaan yang mana seseorang menyampaikan hal itu kepada dirinya sendiri. Wa hunaka asbabun takhtassu biha ad-duwal wa wulat al-amr wal hukam. Dan di sana ada pula sebab-sebab kemuliaan yang menjadi kekhususan para penguasa demikian pula negara-negara tersebut. Wa antum ta'lamun asbab quwwati ad-duwal fi hadha al-'asr. Dan kalian mengetahui apa yang menjadi sebab-sebab munculnya kekuatan yang ada di negeri-negeri di zaman ini. Fil askariyati wa teknologia. Demikian apa yang berkaitan dengan kekuatan pasukan, demikian pula kekuatan teknologi. Wa fil iqtisad. Demikian pula perekonomian. Wa hadhihi mas'uliyat ad-duwal. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab setiap negeri-negeri tersebut. Nas'alullah an yuwaffiqa jami'a hukkam al-muslimin wa duwalahum. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada seluruh penguasa-penguasa kaum muslimin dan negeri-negeri mereka. Lil akhdh bi asbab al-'izzah ad-diniyyah wad-dunyawiyyah. Agar mereka diberi taufik untuk mengambil sebab-sebab kemuliaan baik yang berkaitan dengan agama demikian pula yang berkaitan dengan dunianya. Wa an yuwaffiqa syu'ubal muslimin an yantabihu. Dan semoga Allah memberi taufik kepada rakyat kaum muslimin agar mereka senantiasa waspada. An la yakunu 'a'iqan 'anil 'izzah wa hum la yash'urun. Agar jangan sampai mereka menjadi penghalang untuk terwujudnya kemuliaan dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Bikhurujihim ala ulati umurihim. Dengan melakukan sikap pemberontakan terhadap penguasa mereka. Au bimukhalafatihim li syari'atillahi azza wa jalla fima bainahum. Atau yang berkaitan dengan sikap mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala antara mereka dengan penguasa itu. Thumma law nadharna fil akhlaq al islamiyyah. Kemudian kalau kita memperhatikan akhlak Islam, fi ta'amulil muslim ma'al muslim. Apabila kita memperhatikan pergaulan seorang muslim terhadap muslim yang lain, wal muslim ma'a umumin nas. Dan seorang muslim bersama dengan keumuman manusia, wa mu'amalatul muslim hatta ma'al hayawanati wal baha'im. Dan pergaulan seorang muslim bahkan kepada hewan-hewan ternak. فخذوا مثلا خلق الأمانة. Maka kalian memberi permisalan misalnya akhlak yang berkaitan dengan amanah. إذا انتشرت بين المسلمين وقاموا بها. Apabila sifat amanah itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka menegakkannya. وشأن الأمانة عظيم. Dan perkara amanah itu adalah perkara yang besar. والخيانة مذمومة. Dan berkhianat adalah perkara yang tercela. فَإِذَا حَفِظَ النَّاسُ الْأَمَانَةَ وَأَدَّوْهَا. Apabila manusia mereka menjaga dan menunaikan amanah itu. وَهَكَذَا الصُّدْقِ. Demikian pula sifat kejujuran. وَهُوَ سَبَبٌ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْعِزَّةِ وَالْبَرَكَةِ. Dan itu termasuk di antara sebab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan. وَهَكَذَا الْعَدْلِ. Demikian pula sifat adil. Inna fi man kana qablakum sesungguhnya ada di antara orang-orang sebelum kalian. Dakhalat syu'ubun kamilatun al-islam bi husni khuluqil muslimin wa muamalatihim. Ada sekian banyak masyarakat, mereka masuk ke dalam Islam secara menyeluruh karena memandang kebaikan akhlak yang ada pada kaum muslimin. Fa'ala al-muslim an yakuna aminan, sadiqan, wafiyan. Maka kewajiban seorang muslim agar dia memiliki akhlak amanah, jujur, dan senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak-hak yang memiliki hak itu. Idza usnida ilaihi amal qama bihi 'ala al-wajhi al-matlub. Apabila diserahkan kepadanya satu pekerjaan, maka dia berupaya untuk melakukannya sesuai dengan apa yang diminta kepadanya. Sawa'an usnida ilaihi al-'amal min jihati al-hukumah 'amal hukumi. Sama saja dalam hal ini, apakah seseorang yang diserahkan kepadanya untuk melakukan amalan yang berkaitan dengan pemerintahan, atau kana 'amalan khassan ma'an nas, atau yang berkaitan dengan amalan secara khusus dalam bergaul di antara sesama manusia. Fayu'addihi bi'itqan. Maka dia berupaya untuk menjalankan apa yang diserahkan kepadanya dengan cara yang terbaik. Wa yasduq ma'al qaribi wal ba'id. Dan dia senantiasa bersikap jujur bersama yang dekat dan yang jauh. Al-akhlaqul islamiyyah al-fadilah katsirah. Akhlak Islam yang mulia itu banyak sekali. Wa al-qiyamu biha min a'zami asbabil fawz fid dunya wal akhirah. Dan menjalankan atau mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia tersebut termasuk di antara sebab kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa husnul khuluq min athqalil a'mali fil mizan yawm al-qiyamah. Dan kebaikan akhlak itu termasuk dari amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Saidha qama al-muslimuna bidzalik. Apabila kaum muslimin mereka menegakkan akhlak yang mulia itu, tauhidan wa ibadatan wa akhlaqa, baik dalam hal mentauhidkan Allah, menegakkan ibadah, demikian pula berakhlak, wa ada'an lil huquq li ashabiha, dan menunaikan hak-hak kepada mereka yang memiliki hak tersebut. فليبشروا بعزة في الدنيا ورفعة في الآخرة. Maka hendaknya mereka bergembira bahwa mereka akan meraih kemuliaan di dunia dan mereka akan meraih kedudukan yang tinggi di akhirat. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan pula. وهذه أسباب دلنا الله عليها. Dan ini adalah merupakan sebab-sebab yang Allah Azza wa Jalla menerangkannya kepada kita. Fa akhbarana annahu yu'izz man yasha' wa dhakar asbab al-'izzah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita bahwa Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah menyebutkan sebab-sebab kemuliaan itu. Kama akhbarana subhanahu annahu yarzuqu man yasha'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita bahwa Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa dzakara lana fil kitab was sunnah asbab ar-rizq. Dan telah disebutkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebab-sebab datangnya rezeki. Wa dzakara fi syari'ah qurabat 40 sababan diniyan syar'iyyan. Dan disebutkan di dalam agama ini ada 40 sebab yang syar'i yang dengannya seseorang akan meraih kemuliaan. Minha tawakkul 'ala Allah, di antaranya tawakal seorang hamba kepada Allah. Wa minha silatul rahim, di antaranya bersilatul rahim. Man yahfaz al hadith fi silatil rahim wa annahu min asbabir rizq. Siapa yang menghafal hadith tentang silatul rahim dan bahwa bersilatul rahim di antara sebab datangnya rezeki. Amma idza jawaba man kana na'iman thumma istayqaz fa huwa al-batal. Adapun yang bisa menjawab sebelumnya dia tidur, tiba-tiba dia bangun dan bisa menjawab, berarti dia hebat. Naam. Jazakallahu khairan. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يؤخر له في عمره فليصل رحمه. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. As'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridainya. Ana ashkur lakum sabrakum at-tawil. Dan saya berterima kasih kepada kalian dengan kesabaran kalian yang begitu panjang. Min ba'dil maghrib ila al-ashira illa 10 daqa'iq. Dari ba'dal maghrib sampai jam 10 kurang kurang 10 menit. Wa hadha yadul ala hirsikum ala al-khair. Dan ini menunjukkan semangat kalian untuk melakukan kebaikan. Wa hubbikum li majalis al-ilm wa al-dhikr al-shar'i. Dan kecintaan kalian terhadap majelis ilmu dan zikir yang syar'i. Wa sa'yikum lil istifadah. Dan usaha kalian untuk mengambil faedah. Wa hadhihi himmah 'azimah barakallahu lakum fiha. Dan ini adalah merupakan cita-cita yang agung sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan padanya. فَقَلِيلٌ مَنْ يَحْرِصُ حِرْصَكُمْ. Maka sedikit ada yang memiliki semangat seperti yang kalian miliki. وَأَقَلْ مَنْ يَصْبِرُ صَبْرَكُمْ. Dan lebih sedikit lagi yang bisa bersabar seperti kesabaran kalian. فَعَلَى اللَّهِ أَجْرُكُمْ. Maka pahala kalian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal faizin. Dan aku memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk dari orang-orang yang meraih kemenangan. Allahumma amin. Allahumma amin. Ustajib. Allahumma amin. Kama as'aluhu ta'ala an yu'ida lana bikum al-liqa'a marratin wa marrat. Dan aku juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kalian untuk terwujudnya kembali pertemuan berkali-kali dan berkali-kali. وَقَدْ ازْدَدْتُمْ عِلْمًا وَخَيْرًا. Dalam keadaan kalian telah semakin bertambah ilmunya dan kebaikannya. وَانْتِشَارًا فِي دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ. Dan semakin menyebarnya dakwah tauhid dan sunnah. وَأُلْفَةً وَتَعَاوُنًا وَمَحَبَّةً وَإِخَاءً. Dan kasih sayang serta saling cinta di antara kalian dan persaudaraan di antara kalian. Wa antum fi ziyadin min kulli khairin ya rabbal alamin. Dalam keadaan kalian selalu bertambah setiap kebaikan wahai ya rabbal alamin. Hafizakumullah wa ahliikum wa auladikum wa auladakum min kulli su'. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memelihara kalian, keluarga kalian, demikian pula anak-anak kalian dari seluruh kejelekan. Wa aslahallahu dhata bainal muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Kama as'aluhu ta'ala an yuwaffiqa wulata amrihim likulli ma fihi alkhair warrakha wassa'adah. Sebagaimana aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi taufik kepada para pemimpin kaum muslimin agar mereka senantiasa merasakan atau mendapatkan kebaikan dan ketenteraman. وَمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَصَلَاحُ شُعُوبِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Dan mendatangkan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula agama. كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ أَجْرَ الصَّابِرِينَ. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk kalian pahala orang-orang yang bersabar. وكتبكم في الساعين لطريق طلب العلم. Dan semoga Allah mencatat kalian termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan ilmu ini. فإن طريق طلب العلم أقرب طريق إلى الجنة. Karena sesungguhnya jalan menuntut ilmu merupakan jalan yang paling dekat menuju kepada surga. وقال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk meraih ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma aslih qulubana wa afi abdanana wa ahfaz asma'ana wa absarana. Ya Allah, senantiasa ya Allah. أصلح قلوبنا. يا الله perbaikilah hati-hati kami. وعافي أبداننا. Dan berikanlah kesehatan terhadap fisik-fisik dan jasmani kami. واحفظ أسماعنا وأبصارنا. Dan peliharalah pendengaran dan penglihatan-penglihatan kami. وبلغنا رضاك. Dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hamba yang diridhoimu. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.